بسم الله الرحمن الرحيم. إنك أخانا عمر، العلماء ثلاثة. Ulama itu ada tiga macam. Sebutkan. Yang pertama, seorang alim billah wa alim bi amrih, yang mengerti tentang Allah dan mengerti tentang agamanya. Yang kedua, alim billah wa laisa bi alimin fi amrih, yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengetahui tentang ahkamnya. Yang ketiga, aywa, wa alimun bi amrihi wa laisa bi alimin billah. Dan yang ketiga ialah yang mengerti tentang ahkamnya namun tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah ibarik fiik ya akhana Umar al-Awsat. Baik. Innaka ya akhana Abul Yaman. Apa dalil yang menunjukkan bahwasannya sesuatu itu dicapai dengan melaksanakan sebabnya? Zaka Umar as-Saghir. Innaka Umar as-Saghir. Sesuatu itu tercapai dengan melaksanakan sebabnya. Jauh ya akhi. Seinnama la'amalu bin niyat. Allah musta'an. Zaka Yahya Abu Sa'id. Andak. Aywa. Dari kalimat. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Yani ilmu itu dicapai dengan cara belajar. Belajar itu merupakan sebab untuk tercapainya ilmu tadi. Fal umur tahsul fi fi'li asbabiha. Perkara itu terjadi qad bitina azakumullah dengan melaksanakan sebab-sebabnya. Semuanya biiznillah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa qala Abu Dzar, dan berkata Abu Dzar, Abu Dzar al-Ghifari, masmuh ya khana Fadil. Abu Dzar siapa namanya? Ada Wahyu, ada Luqman. Abu Dzar yang ngerti namanya, masya Allah, sahabiyun jalil ya akhi. Ayub, Allah musta'an. Abul Yaman, tersenyum dia. Aywa, Jundub bin Junadah. Masya Allah. Allah ibarfiq ya akhana Abul Yaman. Kata beliau, radiyallahu ta'ala anhu, Lau wada'tum simsamata ala hadih. Kalau seandainya kalian meletakkan As-Samsamah yaitu As-Saiful Maslul, As-Sarimul Maslul, pedang yang terhunus, yang tajam. Tamam? Sekali ayun, gelundung kepalanya. Itu Samsamah. Kalau seandainya kamu meletakkan Samsamah, pedang yang tajam itu, ala hadihi, di atas ini, wa asyara ila qafah, dan beliau menunjuk ke arah tengkuknya, ke sini. Agada. Kalau kamu taruh pedang tajam itu di atas tengkuk saya, tsummabanantu, kemudian saya mengira, anni unfidhu kalimatan, bahwa saya memungkinkan untuk menyampaikan satu kalimat, sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya dengarkan kalimat tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an tujizu alayya, sebelum kalian penggal leher saya, la anfadtuha, niscaya akan saya sampaikan kalimat tadi. Paham ya? Cepat-cepatan. Misalkan itu Samsamah mau diayunkan di tengkuknya beliau radhiyallahu anhu. Masa pengayunan tadi, misalkan pedang diangkat ke atas, hendak diayunkan ke tengkuknya beliau. Ada senggang waktu sedikit ya? Agak. Kalau senggang waktu tadi itu memungkinkan saya untuk menyampaikan satu kalimat saja yang saya dengarkan dari Nabi SAW sebelum gelundung kepala saya, ini saya akan saya sampaikan kalimat tadi. Masya Allah. Qadha nabitina azzaikumullah fihi al-ijtihad wal-hirs ala tabligh al-ilm, sungguh-sungguh dan bersemangat untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Wadhaqa nabiyyina azakumullah selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Wadhaqa nabiyyina azakumullah menyampaikan ilmu. Paham? Menyampaikan ilmu. Sehingga yang dia sampaikan ialah ilmu. Sehingga dakwah dia ala ilm, di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Naam ya ikhwan. Wa hadza aidan ikhwan fi din azakumullah, semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk menyampaikan ilmu agama ini kepada umat-umat yang setelahnya. Para sahabat ikhwan fi din azakumullah udul, orang-orang yang adil, humun naqalatul akhbar, mereka itulah para penukil-penukil hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian semangatnya mereka menyampaikan ilmu ini sehingga ikhwanu fiddin azzakumullah, semua yang mereka dengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka sampaikan kepada umat yang setelahnya, kepada para tabi'in, sehingga para tabi'in generasi yang setelahnya itu menerima agama itu utuh, murni sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula para tabi'in juga punya semangat yang tinggi untuk menyampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada generasi yang setelahnya lagi, sehingga generasi yang berikutnya juga demikian menerima agama itu dengan utuh, dengan sempurna, sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hakadha. Sehingga ikhwanu fiddin azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan mereka, menjadikan mereka para sahabat sebagai sebab terpeliharanya agama ini, jadi sebab terjaganya agama Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari tangan-tangan kotor yang ingin merusaknya, sehingga sampai kepada umat manusia di zaman sekarang ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan utuh, dalam keadaan tidak dicoreng atau tidak dikotori oleh tangan-tangan kotor yang merubahnya. Wa hadza fitna azakumullah ialah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun, sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan adz-dzikr yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Maka ikhwan fillah azakumullah, sampainya Al-Qur'anul Karim dengan ayat-ayatnya yang mulia sampai ke tangan kaum muslimin bersih, utuh, tidak ada perubahan sama sekali, itu bukti hifzullah alaih, adalah bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas Al-Qur'anul Karim. Wa dzaiban merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an. Allah menegaskan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an tidak akan bisa didatangi oleh kebatilan apapun, baik dari depannya atau dari belakangnya, turun dari zat yang maha hikmah lagi maha terpuji. Demikian pula sampainya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada tangan-tangan kaum muslimin, mudawwanah fil kutub, dibukukan dalam kitab-kitab karya besar para ulama al-hadith, dengan utuh, dengan sanadnya, ada yang sahih, ada pula yang harus diperiksa sanadnya, fi isnadiha. Itu juga menunjukkan hifdullah ala hadhihi sunnah, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ini. Sehingga para ulama mengatakan az-zikr, kalimat az-zikr yang tersebut dalam ayat di atas itu mencakup Al-Quranul Karim dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asar ini, asarnya Abu Dzar tadi, ikhwan fillah azzakumullah, menunjukkan kepada kita pula bahwasannya dalam menyampaikan al-haq, dalam menyampaikan al-ilm, itu ada rintangannya, ada gangguannya, dan butuh pengorbanan. Paham ya? Butuh pengorbanan. Tidak mulus. Tidak mulus seperti jalan tol. Tidak ya, ikhwan. Tetapi orang-orang yang menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan seutuhnya di tengah-tengah masyarakatnya, itu pasti dan pasti akan menghadapi yang namanya rintangan. Pasti dan pasti akan menghadapi yang namanya cobaan. Dan itu berarti pula ya ikhwan fillah azakumullah, dituntut dari orang-orang tadi yang menyampaikan kebenaran, dituntut untuk berkorban. Tamam? Maka berkorban itu dengan jiwa dan raga. Berkorban dengan harta benda. Berkorban dengan pikiran. Wa kata ikhwan. Wa aidan, ini juga ikhwan fillah azakumullah, sunnatun min sunanillahi ta'ala, merupakan ketetapan, ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ شَيَاطِينَ الْجِنِّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ يُحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan demikianlah kami jadikan untuk masing-masing nabi seorang musuh. Musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia. Di mana masing-masing mereka, setan jin dan setan manusia tadi, saling mewahyukan satu dengan yang lain ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang indah yang menipu. Demikian pula ucapannya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala beliau menyampaikan kepada Waraqah apa yang beliau lihat di Gua Hira, Waraqah mengatakan, duhai kiranya aku pada waktu itu masih muda, ini maknanya masih muda, sehingga pada waktu kaummu mengusir kamu dari tempatnya, dari tempat kamu, sehingga aku akan membela kamu. Aku akan membela kamu dengan pembelaan yang sangat kuat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Waraqah, "Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka kaumku, yakni orang-orang Quraisy, bakal mengusir saya?" Maka Waraqah mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang datang membawa sesuatu yang engkau bawa wahai Nabi. Yang engkau bawa illa udi, melainkan pasti dia akan dimusuhi. Wa fi lafdhin illa udi, melainkan dia pasti akan dianiaya, dia akan diganggu, dia akan dirintangi." Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah, ini merupakan tauti'ah. Ini merupakan persiapan bagi para duat ilallah, para da'i-da'i ilallah, supaya mereka tahu bahwasannya ketika masuk dalam medan dakwah, masuk dalam medan laga dakwah ilallah, itu pasti dan pasti dan harus siap untuk diuji, harus siap untuk dirintangi, harus siap untuk dimusuhi. Dan ini semuanya ikhwan fillah azzaakumullah, tasliyah, hiburan untuk kaum mukminin, hiburan untuk orang-orang yang menjalankan sunnah dan yang mendakwahkannya. Ternyata itu tidak hanya menimpa mereka saja, namun juga ternyata telah menimpa orang-orang yang jauh lebih baik dari dia, dari kalangan para anbiya, para nabi, dari kalangan para rasul, dari kalangan orang-orang saleh dan yang lainnya. Mereka ternyata lebih dahulu merasakan pahit getirnya menjalankan dakwah ilallah, dakwah yang ikhlas, yang murni, mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Waqala Ibn Abbas, dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kunu rabbaniyin hunafa hukama fuqaha ulama. Masya Allah. Beliau mengatakan, kata Ibn Abbas, jadilah kalian kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang rabbani, akan dibuka nanti insya Allah. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, hukama, orang-orang yang penuh dengan hikmah, memiliki hikmah, fuqaha, orang-orang yang faqih, yang mendalami ilmu agama ini, ulama, dan menjadi para ulama, orang-orang yang alim tentang agamanya. Masya Allah. Wa yuqal, dan dikatakan, ar-rabbani, yang namanya rabbani ialah seorang rabbani, alladhi yurabbin nasa, seseorang yang mendidik umat manusia, mendidik masyarakatnya, bisigharil ilm, dengan ilmu-ilmu yang kecil, yang ilmu-ilmu yang mudah, qabla kibarih, sebelum ilmu-ilmu yang besar. Sigharil ilm, perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang mendasar, perkara-perkara yang prinsip, sebelum menyampaikan kepada mereka kibarul ilm, ilmu-ilmu yang besar, yakni masalah apa namanya khilafiyat, wa masalah rincian-rincian masail, kemudian terjun di dalam lautan samudra ilmunya para ulama, wa hadza yaqulu kadza, wa hadza yaqulu kadza, ini mengatakan demikian, ini mengatakan demikian, itu yang namanya rabbani. Wa hadza hanafi tinasakumullah. Tentunya dilihat mad'unya masing-masing, orang-orang yang didakwai masing-masing. Kalau orang tadi ialah orang-orang yang betul-betul awam, tidak mengerti tentang perkara agamanya, maka dia disampaikan tentang perkara usul din, prinsip-prinsip agama, disampaikan masalah tauhid, disampaikan masalah aqidah, perkara-perkara yang mujma' alaih, yang disepakati oleh para ulama, perkara-perkara yang wadih adillahnya, yang nampak jelas dalil-dalilnya dengan ayat, dengan hadis, wakala. Sehingga betul-betul orang-orang awam tadi itu menerima ilmu dalam keadaan telah matang. Matang ya, Pak. Siapa yang masak? Yang masak sang dai-nya. Dia olah, dia masak ilmu tadi itu, kemudian dia saripatikan dari masakan tadi dan dipersembahkan kepada masyarakatnya, orang-orang awamnya, dalam keadaan sudah matang, siap dimakan, siap disantap. Wah, kata ya, ini kalau orang-orang yang awam. Adapun kalau orang-orang yang dia dakwai ialah orang-orang yang telah naik tingkatan keilmuannya, martabat keilmuan yang telah naik dan sudah bisa kemudian diajak berpikir yang lebih dalam, maka disampaikan kepada dia sesuai dengan tingkat kepalanya, sesuai dengan tingkat otaknya dan tingkat pemahamannya. Bisa diajak mulai pembahasan-pembahasan yang rumit, diajak berdalil, diajak apa namanya mengetahui bagaimana istimbat-istimbat para ulama. Wah, kan. Terus begitu. Masing-masing sesuai dengan keadaannya sendiri-sendiri. Allahumma musta'an. Ini khanafitina azakumullah. Menunjukkan kepada kita bahwasannya yang namanya seorang da'i Allah itu harus memiliki bekal ilmu yang mumpuni. Bekal ilmu yang mapan. Nah, kalau kemudian dia jahil, baru keluar dari sawahnya, biasa nyangkul di sawah, ngertinya pupuk urea, pupuk kandang, pupuk sapi, ngertinya cangkul, merek ini, merek itu, tahu-tahu khuruj, diajak keluar dakwah katanya, 3 hari, atau sepekan, atau sebulan, atau 40 hari, disuruh bayan, ngasih penjelasan. Nah, kira-kira apa yang bakal dia sampaikan kepada madu'unya, kepada umatnya? Ya, bakal menyampaikan yang namanya persawahan. Seorang yang biasa ngurusi pemain sepak bola, pelatih sepak bola, ngurusi strategi tempur menjebol gawang lawan, disuruh ceramah, disuruh menyampaikan ilmu agama, kira-kira apa yang dia sampaikan? Dia pasti akan berbicara adalah bola. Dia akan mengatakan bola itu adalah bundar. Ya kena ke dia ini benar. Allah musta'an. Maka saya. Maka khanafitina azakumullah. Kalau kemudian dakwah tadi itu dibangun di atas kejahilan, maka yang terjadi ialah tomat. Perkara-perkara besar yang mengerikan yang bakal terjadi pada dakwahnya. Maka dia yufsidu akthar mimma yuslih. Maka orang yang seperti itu, dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki keadaan umatnya. Kata ikhwan. Maka harus mumpuni keilmuannya. Harus punya ilmu, dasar keilmuan. Untuk dia bisa mengetahui ini ilmu yang hak. Disampaikan pada umatnya dalam waktu telah matang. Wah, ada batil. Diperingatkan umatnya dari bahaya kebatilan tadi. Wah, jalan. Ini semuanya khana fitina azakumullah sekali lagi. Sumbernya cuma satu. Yaitu menunjukkan fadlul ilm, keutamaan ilmu syar'i. Tamam, ilmu kitab wa sunnah. Allahul musta'an. Tayyib, ada yang bertanya. Bolehkah kita mengambil ilmu pada ahlul bid'ah dan sejenisnya? Dan apakah ada batasannya? Tayyib. Untuk di zaman sekarang ini, khana fitina azakumullah, tidak diperkenankan untuk mengambil ilmu dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Atau orang-orang yang sejenisnya, ashab riyab, orang-orang yang masih meragukan, atau ashabul inhirafat, orang-orang yang menyimpang prinsipnya, yang menyimpang akidahnya, yang menyimpang manhajnya. Mayajuz. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang diwanti-wanti ala para ulama kita dulu maupun sekarang, maqalah masyhurah, ucapan yang sangat masyhur dari imamun min a'immatit tabi'in, salah seorang tokoh tabi'in, al-imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, menyatakan inna hadzal 'ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini ialah agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Juga beliau menyatakan dalam riwayat yang lainnya, kanu la yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanzuruna ila ahli sunnati fayakhuduna min, wa yanzuruna ila ahli al-bid'ah fala yakhuduna an. Dulu mereka, yakni kaum muslimin ketika itu, para ulama ketika itu, mereka tidak pernah bertanya tentang masalah sanad. Maka tatkala terjadi yang namanya fitnah, fitnah di tubuh kaum muslimin, adanya penyimpangan-penyimpangan, munculnya khawarij, gerakan pemberontakan penguasa, munculnya syiah yang berlebih-lebihan dalam mensikapi ahlul bait, munculnya qadariyah yang menentang takdir dan yang lain-lainnya, maka mereka mengatakan sammu lana rijalakum, membawakan sebuah hadis, sebuah ilmu, mana sebutkan kepada kami nama-nama rawi-rawi kalian, sapa ustate, sapa daine, sapa ya ini pada sekarang itu. Fayanduruna ila ahli sunnah, maka mereka melihat kepada ahli sunnah, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayakhuduna min, maka mereka pun mengambil ilmu dari orang tadi. Wayanduruna ila ahli bid'ah, kemudian mereka para ulama melihat kepada ahli bid'ah. Fala yakhuduna an, dan mereka tidak mau mengambil ilmu dari orang tadi. Wa hadza fi ijma'is salaf, dengan kesepakatan salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in, dinukil oleh al-Imam al-Baghawi dan yang lainnya, dan telah ditulis masalah ini khana fitina azakumullah oleh akhun al-fadil, siapa namanya, as-Sawmali Abu Ghalib Abdullah as-Sawmali, salah seorang muridnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafara lah. Tamam, beliau menulis sebuah risalah yang diberi takdim, dikasih mukaddimah oleh Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullahu taala wa ra'ah. Judulnya ialah Tanbih ulil albab, terus ala tahrimi dirasah inda ahlil bid'ah wal irtiyad, peringatan kepada orang-orang yang punya akal, orang-orang yang sehat, tentang haramnya, keharaman belajar kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah dan orang-orang yang masih meragukan. Mafhum? Fahadha mafhumun insyaallah ta'ala. Kalau ditanyakan, apakah ada batasan-batasannya? Disebutkan memang oleh sebagian para ulama, untuk mengambil ilmu kepada ahli ahwa'i wal bid'ah di zaman sekarang ini, ada persyaratannya. Lahu syuruh, diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama ialah, orang tadi bukan da'i ila bid'atih. Tamam, dia bukan da'i, bukan orang yang mendakwahkan kebid'ahannya. Wa hadha syarat, syarat yang satu ini khana fitina azakumullah muntafin fi hadha zaman. Tidak mungkin ada di zaman sekarang ini. Sebab di zaman sekarang ini khana fitina azakumullah, tidak ada satu orang pun yang terjangkiti virus rabies bid'ah. Baru kena virusnya, belum padenya. Baru kena virus rabies bid'ah, itu punya semangat yang tinggi untuk menularkannya kepada orang lain. Itu baru cindilnya, kerucunya. Lah bayangno dah ini, Pak Dene, ya tambah. Syarat yang kedua, orang yang belajar kepada mereka aman, merasa aman dari fitnah, dari kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan gurunya, sehingga akidah dia aman, manhajnya aman, prinsipnya aman, tidak khawatir terganggu, tidak khawatir menyimpang atau disimpangkan oleh gurunya. Wa ta'ibul muntafin, ini juga ditiadakan, tidak ada di zaman sekarang ini khana fitina asakumullah. Wal waqi' syahidun ala hadha, dan kenyataan itu sebagai saksi untuk menunjukkan masalah ini. Tidak ada seorang pun yang masuk ke tempatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah untuk belajar kepada mereka melainkan langsung diceluk dengan warnanya mereka. Kalau ahlul bid'ahnya warnanya abang, langsung diceluk warnanya merah juga. Kalau ahlul bid'ahnya warnanya kuning, langsung diceluk jadi kuning juga. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qalil. Mafhum? Mafhum. Syarat yang ketiga ialah ilmu yang hendak dicari. Ilmu yang hendak dicari dari ahlul bid'ah tadi tidak ada pada ahlus sunnati wal jamaah. Tidak ada pada ahlul haq. Syarat yang ketiga ini ya padha wae. Tidak mungkin terjadi di zaman sekarang ini. Ilmu apa yang ingin kamu pelajari? Kamu kepengen belajar muqtada khabar tak? Kamu kepengen ngerti baca kitab tak? Enggak usah jauh-jauh belajar kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang meragukan prinsipnya. Ahlus sunnati wal jamaah. Milian seambrek wong. Sekian banyak orang yang bisa mengajarkan ilmu tadi. Gampang. Gampang. Ewa. Ilmu apa lagi? Ilmu apa? Hah? Kepengen tahu ilmu pertambahan dah? Ilmu pertambahan secara ahkamnya, secara hukum-hukum syar'inya, enggak usah capek-capek nyari ilmu pertambahan kepada orang-orang yang enggak jelas prinsipnya, atau kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau yang semisalnya. Alkitab wa sunnah hafilatani fi hadhihi al-mas'alah. Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW itu sangat banyak menjelaskan tentang masalah yang seperti itu. Hubungannya dengan jual beli. Hubungannya dengan tijarah, miliar. Banyak yang bisa mengajarkannya. Nah, ilmu apa? Ilmu rabi dah. Hah? Ilmu pernikahan dah. Ilmu pernikahan dah. Terlalu banyak orang-orang yang bisa mengajarkan ahkam nikah. Wah, wakil. Tidak ada satu bab dari bab-bab keilmuan, melainkan ahlu sunnati wal jamaah itu bisa menjelaskannya, bisa menerangkannya. Baik talabatul ilmnya, para pencari ilmunya di kalangan mereka ahlu sunnah, apalagi para ulamanya. Warak. Mafhum? Maka di zaman sekarang ini, khana fitina azakumullah, tidak ada perlunya kita kemudian mengambil ilmu dari orang-orang yang enggak kena. Hati-hati, perkaranya perkara din, perkara agama, masa depan kamu nanti di yaumul qiyamah. Kalau kamu ingin nyoba-nyoba ngintip, kata Ikhwan, coba-coba ngintip, kepingin ngicipi, kayak apa sih rasanya bid'ahnya sururiyah, kayak apa sih rasanya bid'ahnya Ikhwanul Muflisin, jamaah tong sampah, kayak apa sih rasanya jamaah tabligh, jamaah kompor, waslimut, kayak apa sih rasanya hizbiyah itu, macam-macam kan. Ngintipi langsung amblas agamamu, amblas prinsipmu. La haula wala quwata illa billah. Yang dulunya perkara-perkara keilmuan yang telah kamu tahu, begitu kamu nyemplung dalam sumurnya hizbiyah, langsung kamu ingkari. Dulu kamu ngerti ini A, dengan dalil-dalilnya nyemplung ke sumur bid'ah, sumur hizbiyah, tidak ngerti ini kalau A. Diingkari itu kalau A. Dia bilang B, bukan A. A ya, tidak B. Ini A. Dulu kamu bilang A dengan dalil-dalilnya. Enggak, B. Susah. Ada wakil. Itu semua yang khonafiti na'azakumullah sangat terjadi. Dan banyak contohnya di tengah-tengah umat ini. Allahul musta'an. Mafhum? Mafhum. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang terkadang taklim, belajar kepada ustaz-ustaz salaf. Dan kadang-kadang taklim, belajar kepada ustaz-ustaz sururi, atau hizbi, atau semisalnya. Ketahuilah ya ikhwan, supaya antum tahu bagaimana bobroknya prinsip yang seperti ini. Kamu tahu? Orang-orang yang seperti ini, khana fitina azakumullah, ialah diistilahkan oleh para ulama dengan ahlu tajmi', orang-orang yang ngumpulkan semuanya, kepingin ngerangkul semuanya, yang ini mau dirangkul, yang ini mau dirangkul, semuanya Allah dirangkul kabeh. Tidak peduli ini apa, ini apa. Orang seperti ini, khonafitina azakumullah, dinyatakan oleh al-imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Namanya siapa ya? Al-Auza'i itu namanya siapa? Hah? Kunyanya siapa? Abu Amr. Namanya siapa? Amr bin Abdul Rahman. Naam. Hah? Kok kembali ya? Abdurrahman bin Amr. Labas. Al-Uhdala ala sahil. Baik. Abdurrahman bin Amr, Abu Amr. Beliau mengatakan, orang-orang seperti ini, khonafi tina azakumullah, bil makna. Ialah seseorang yang hendak mengumpulkan, ingin menyatukan antara iman dengan kekufuran. Ingin menyatukan antara tauhid dengan kesyirikan. Ingin mengumpulkan antara sunnah dengan bid'ah. Ingin mengumpulkan antara ta'ah dengan maksiat. Nah, ya apa kira-kira orang kayak gini ini? Orang kayak gini nih, khonafi tina azakumullah. Dia kepingin makan gado-gado yang enak rasanya, zen, tapi enggak mau kayak begitu. Maunya dia dicampur tai kucing. Ya, kayak apa rasanya coba? Apa kemudian rasanya kayak gado-gado yang enak itu? Lah, rasanya iya tai kucing. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Itu untuk menggambarkan ya ikhwan, bahwasanya yang seperti ini ikhwan nabitina azzakumullah, itu perkara yang tidak bisa dilakukan. Tidak bisa berkumpul antara ahlul haq dengan ahlul batil. Tidak bisa berkumpul antara ahlul tauhid dengan ahlul syirik. Tidak bisa berkumpul antara ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul ta'ah dengan ahlul ma'asiyah. Bagikan air dengan minyak. Allahul musta'an. Paham ya? Mafhum. Maka kita mensikapi orang yang seperti ini, khana fitina azakumullah, dilihat orangnya. Kalau orang ini memang jahil, tidak mengerti kalau iainya itu ialah orang-orang yang menyimpang, dikasih nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu ialah nasihat. Dikasih tahu dengan cara yang baik. Ya khana, hati-hati. Itu macan itu. Macan berburu domba. Hati-hati itu. Dari luarnya kelihatan domba banyak bulunya. Bikin wol anget. Tapi dalamnya macan yang siap menerkam diri kamu. Dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Yang naam supaya dia mengetahui bagaimana mengerikannya perkara-perkara tadi. Kasih nasihat. Tamam? Kuat. Kemudian kalau kemudian kasih nasihat dengan cara yang baik terus, diupayakan nasihat, ternyata kemudian menunjukkan penentangannya, menunjukkan pembelaan dia kepada sang dai gemblung tadi. Tamam? Kemudian dia malah berhujjah, menjadikan dalilnya untuk membela-bela pakdenya, dan yang semisalnya. Ilhaq bih. Podwaya bih pakdeni. Tinggalan, jangan ngurusi orang kayak gitu. Paham? Sehingga dilihat orangnya ikhwan. Tidak bisa langsung setiap orang yang berbuat demikian langsung disikat. Tidak bisa. Tamam? Harus upaya dakwah, upaya nasihat. Sehingga liyahya man hayya ala bayyinah. Supaya orang yang hidup itu hidup di atas bayyinah. Wayahlaka man halaka an bayyinah. Supaya binasa orang yang binasa juga di atas al-bayyinah. Nah, bukti. Tamam? Yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Mafhum hada? Mafhum. Ada lagi yang lain? Sebelum dibaca lagi. Bisa. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya untuk dihafal hadisnya. Qala rahimahullahu taala. Bab ما كان النبي صلى الله عليه وسلم باب kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang datang tentang kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya takhawwaluhum, artinya mencari waktu yang tepat untuk mereka, bil mau'izati wal ilm, untuk diberi pengarahan mau'izah dan diberi ilmu, kai la yanfiru, supaya mereka tidak lari, yakni selang-seling, tidak setiap hari, gitu maksudnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, ikhwan. Ada yang mengatakan Al-Bikandi. Tetapi kalau dimutlakan Muhammad bin Yusuf, maka yang dimaksud dia Al-Firyabi. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Qala akhbarana Sufyan wa Thawri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri, Amirul Mu'minin fil Hadith. An Al-A'mash, dari Al-A'mash. Namanya siapa ya akhan Affan? Al-A'mash ya akhi, ma'ruf, Fadil, Fadil. Eh Fadil, Allah musta'an, Al-A'mash ma'ruf ya akhi. Si, kita cari yang lain. Masyaallah. Ansar. Siapa namanya Ansar? Al-Ansar. Ada ke Shu'aib? Shu'aib. Siapa namanya? Nggak ngerti. Allah musta'an. Hilal. Ah, iki aku takon sudah sing iki. Iki lho bila sing iki. Tenang lah. Ente jangan dulu lah. Tak carikan dulu. Luqman. Duh, kan ngerti Luqman. Allah musta'an. Iya lho. Terus carikan. Apa sing iki? Zahrul. Gede. Sembunyi di belakang. Zahrul. Ente ya Zahrul. Hah? Allah musta'an. Nampak gitu loh, biar jangan sembunyi. Zawa ya khobaya itu namanya. Allah musta'an. Allah musta'an. Al-A'mash ya akhi, ma'ruf, ma'ruf. Nega Zain, hayakallah. Hah? Muhammad bin Mihran, Allah musta'an. Akhtakta ya akhi, wahimta ya akhi. Anta Umar Sabir. Orang ngerti. Allah musta'an. Abu Jabir. Anda ke Abu Jabir? Oh, abiye. Harus ngerti. Zakaf Isa, Susilo, SBY. Anak kalau ingat SBY, jadi ingat kekurangan ajaran orang-orang ikhwan mufisin. Nanti lah kamu. Hah? Kurang ajar ya. Boleh ceritain dah. Di majalah mereka, majalah ikhwan mufisin, IM, majalah Saksi. Tamam? Itu dia membuat semacam apa gitu, cerpen atau apa gitu. Judulnya Arti Sebuah Nama. Dikisahkan di situ seorang dari kalangan mereka. Namanya Pak Yogi. Punya anak. Bingung nyari untuk anaknya ini, siapa namanya ini yang pas ini. Dia, setelah dia ngerti bahwasanya nama itu sangat berarti, secara syar'i itu dituntut memberi nama yang baik untuk anak. Bingung dia. Dia juga sempat kesel sama bapaknya, kenapa dikasih nama Yogi? Ditanya, apa arti Yogi, Pak? Bunak gak ngerti jadi Yogi, apa? Nah terus, kenapa kok bapak kasih nama saya Yogi? Ya saya bapak dulu itu seneng lihat film kartun yang judulnya Yogi and Bull, apa gitu. Dikasih nama Yogi, tambah cengkel orang ini. Akhirnya dia gak mau anaknya itu dikasih nama yang anak. Dia bingung, siapa namanya ini? Nah siapa gitu. Dia pengen nama yang Zen gitu. Dia ngomong sama istrinya gimana ini. Kata istrinya, pokoknya dia ngasih saja, jangan terlalu panjang. Nanti repot manggilnya. Gimana? Bingung. Gimana? Dia kepinginnya itu namanya enak. Nanti dia secara otomatis ganti nama. Jadi Abu Fulan gitu. Di Yoginya hilang. Di nisbahkan pada anaknya. Misalkan dia namanya, anaknya namanya Muhammad, Abu Muhammad. Kan sedap. Enggak lagi Yogi. Bingung dia ngasih nama, bingung. Muter-muter nyari nama. Sampai akhirnya dia menemukan nama yang pas. Namanya Sa'id. Sa'id. Ah, ini tepat. Ini Zen, bagus. Dia ingat Sa'id. Dalam sejarah, apa namanya, ulama Islam, ada yang namanya Sa'id bin Jubair. Ulama besar tabi'in. Masya Allah. Tambah seneng Sa'id. Ya, pas. Singkat, bagus Sa'id. Sehingga dia bisa berkunyah dengan Abu Sa'id. Masya Allah, keren katanya. Ada sahabi yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya kan? Masya Allah, Abu Sa'id seneng. Aiyah, setuju sama istrinya. Ya, namanya Sa'id. Masya Allah. Tamam, dia kepingin main ke bapaknya. Ini harus datang ke bapak ini. Biar kita kasih pelajaran bapak kita ini supaya jangan ngasih nama sembarangan sama anaknya. Masa ngasih nama Yogi? Oh, apa Yogi? Datang ke bapaknya, ziarah ke bapaknya dengan istrinya. Ditanya sama bapaknya, Yok, ya, ya masih anaknya, anakmu namanya siapa? Ah, bangga dia. Nama anak saya Sa'id, Pak. Namanya Sa'id, dan saya sekarang bukan Yogi, tapi Abu Sa'id. Gitu. Gitu. Dia bilang, wah betul, hebat itu. Hebat, hebat itu dikasih nama hebat katanya. Loh kenapa Pak? Iya, kalau kamu kasih dia nama Sa'id, maka saya bisa ngasih inisial anak kamu SBY. Apa itu? Sa'id bin Yogi. Allahul musta'an. Akhir ikhwan. Yakni betul-betul kurang ajarnya mereka ikhwanul muflisin. Tamam? Betul-betul mempermainkan presidennya, sayangnya. Apa enggak kurang ajar kayak gitu itu? Hah? Allahul musta'an. Allah. Gila-gila kepala Pak Yoginya. Hah? Ada aja. Kenek dia SPJ-nya. Allahul musta'an. Allah. La haula wala quwata illa billah. Akhir ikhwan. Itu satu bukti, Bas. Bukti ringan menunjukkan bahwasanya orang-orang ikhwan muflisin itu memang di otak mereka sangat bercokol pemikiran al-khuruj al-hukam. Berusaha untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan. Tamam? Baik. Al-Amasyiyah. Ini ke Sulaiman. Bin? Sulaiman bin Mihran. Bukan Muhammad ya. Sulaiman bin Mihran. An-Nabi Wa'il. Syaqiq ibn Salamah. An ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dahulu yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam." Beliau mencari-cari waktu yang tepat pada hari-hari untuk memberikan mau'izah. Karahat as-sa'amati alaina, karena beliau enggak suka membuat kita bosan. Naam ikhwan. Wadah insyaAllah ta'ala. Kita lihat syarahnya pada pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa yuhfad. Dan karena sangat pendek hadisnya, tidak ada uzur bagi siapa saja yang enggak hafal. Tolong. Pendek. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam karahat sa'amati alaina. Selesai. Pendek. Abul Yaman. Agak tak? Apa insyaAllah ya? Naam. Allahu barakikum. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.